Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh di hari yang mulia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih pada kitab As-Salam, kitab mengucapkan salam, dan bab yang keempat dari kitab ini yang berbunyi Babu An-Nahyi An-Ibtida'i Ahlil Kitabi Bis-Salam. An-Nahyi An-Ibtida'i Ahlil Kitabi Bis-Salam Wa Kayfa Yuraddu Alayhim. Wa Kayfa Yuraddu Alayhim. Ini bab menjelaskan kepada kita tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salam ini ketika mereka hidup bersama agama-agama yang lain atau orang-orang yang berbeda akidah dengan kaum muslimin. Dalam hal salam ini yang tertera di dalam bab ini ada dua. Yang pertama pembahasan atau permasalahan tentang mengucapkan salam dari seorang muslim kepada mereka. Kemudian yang kedua, andai kata mereka mengucapkan salam kepada kaum muslimin, apa yang mesti dilakukan? Jadi dua pembahasan dalam bab ini, yaitu larangan memulai mengucapkan salam kepada ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Istilahkan mereka ini ahlul kitab, yaitu mereka yang menerima atau meyakini kitab yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud, mereka yang mengaku pengikut Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya At-Taurah. Sementara An-Nasara, mereka yang mengaku pengikut Nabi Isa yang Allah turunkan kepadanya Al-Injil sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan ini mesti diimani oleh setiap muslim. Bila mana dia tidak beriman, maka keimanannya runtuh. Ya. Bila mana dia tidak percaya kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, keluar dari iman. Bila mana dia tidak mengimani Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, runtuh keimanannya dan keluar dari keimanan. Bila mana seorang muslim melakukan hal demikian. Jadi itu yang dimaksud dengan Ahlul Kitab. Ada pendapat para ulama, bagian para ulama, bahwa ahlul kitab adalah semua yang memiliki kitab. Tetapi ini pendapat yang lemah. Ya, yang dimaksud dengan kitab di sini, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ketika seorang muslim berjumpa dengan mereka, ahlul kitab, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, Yahudi maupun Nasrani, ini dilarang dalam agama kita. Yang kedua, Dan ini tidak mustahil dan sering kali terjadi, bahkan di zaman Nabi SAW, ketika mereka mengucapkan salam kepada Muslim, ya, kepada Muslim. Sebelum kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini, ada sebuah cerita yang saya langsung dapatkan dari yang orang yang terjadi padanya kejadian ini. Ya. Ketika kita sekarang hidup bertetangga, hidup ya bertetangga desa dengan orang-orang yang berbeda akidah dari ahlul kitab, datang ke rumahnya dengan salah satu tujuan orang ini ke rumahnya, kemudian dia mengucapkan salam dan dia tidak perhatian kepada orangnya, tapi mendengar salamnya, maka dijawabnya dengan jawaban yang seperti biasa. Tetapi ketika melihat orang yang mengucapkan salam, betapa terkejutnya orang ini bahwa yang mengucapkan salam non-muslim. Dan dia tadi mendengar ucapan salam orang ini lebih fasih daripada ucapan salam seorang muslim yang biasa ia dengar. Ya. Ini menunjukkan bahwa tetap tuntunannya sama seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab ini dan hadis-hadis yang lain. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 5596. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husaym an Ubaidillah bin Abi Bakr qala sami'tu Anas radhiyallahu ta'ala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di situ untuk jalur yang pertama ini. Imam Muslim meneruskan dari gurunya Yahya ibnu Yahya, kemudian dari gurunya Husaym, kemudian dari guru Husaym Ubaidillah ibn Abi Bakrin, kemudian dari gurunya Ubaidillah Anas bin Malik. Ini sanad antara Imam Muslim dengan Nabi SAW, empat orang. Gurunya Yahya, kemudian Husaym, kemudian Ubaidillah, kemudian Anas. Ini sanad yang paling, yang luar biasa tingginya. Ya, perantara antara Imam Muslim dengan Nabi hanya empat orang. Perantara, empat orang perawi. Ini dikenal dengan hadis ulu, hadis yang tinggi. Ya. Atau al-isnadul ali, sanad yang tinggi. Maksudnya antara perawi dengan, antara penyampai hadis dengan Nabi SAW sangat sedikit jumlah perawinya. Sekarang ini empat, dan yang paling tinggi dalam dari kitab, yang ada dalam kitab induk, kitab hadis induk yang enam ini, Sahih Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang paling sedikit jumlah perawinya tiga. Tiga orang, ya, dan mereka semuanya hampir semua ya, ya, semuanya hidup di abad ketiga Hijriah, yaitu setelah 200-an tahun, ya, setelah 200-an tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia, setelah masa sahabat Nabi SAW. Ini hadis luar biasa, hadis yang sanadnya ali. Kemudian sampai kepada ujung sanad, yaitu Nabi SAW. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha. Ha itu rumus mengisyaratkan bahwa sanad berpindah ke sanad yang baru, ke sanad yang lain. Ya. Dia mengatakan wa haddatsani Ismail bin Salim, ini gurunya yang kedua, qala haddatsana Husaym. Qala akhbarana Ubaidullah bin Abi Bakrin. Ya. An jaddihi Anas bin Malik. Ya, sama dengan sanad sebelumnya, juga empat orang. Ya. Cuma yang berbeda di sini gurunya Imam Muslim. Yang pertama Yahya bin Yahya, yang di sini adalah Ismail bin Salim. Dari beliau sampai terakhir sama an jaddihi Anas bin Malik. Tambahan di sini cuma ada penjelasan tentang kakek. Ya, an jaddihi. Jadi Anas ini kakeknya Ubaidullah ibn Abi Bakrin. Ya, Abu Bakar sini bukanlah Abu Bakar Siddiq ya. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang berkenaan dengan pembahasan bab kita. Hadisnya cuma setengah baris ya, hampir setengah baris atau lebih setengah baris. Nabi mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitabi, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Ini tuntunan menjawabnya. Tuntunan menjawab salam dari ahlul kitab. Kata Nabi, bila mana ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maksudnya kaum muslimin, di saat itu adalah para sahabat Nabi SAW, maka jawablah oleh kalian, kata Nabi. Bagaimana cara menjawabnya? Wa'alaikum. Selesai. Ya, wa'alaikum. Itu jawabannya. Mereka mengucapkan, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengatakan wa'alaikum. Atau mereka mengatakan assalamualaikum saja, seperti biasa, kita mengucapkan wa'alaikum. Ya. Berbeda kan? Dengan sesama kaum muslimin, kita mengucapkan wa'alaikumussalam. Itu minimalnya. Atau wa'alaikumussalam warahmatullahi. Lebih dari yang diucapkan oleh yang menyampaikan salam di tengah kaum muslimin. Atau wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seterusnya. Ini tuntunan di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara dari mereka, bila mana mengucapkan salam kepada kita, maka tuntunan Nabi SAW cukup dengan mengucapkan wa'alaikum saja. Atau dalam riwayat yang lain, tanpa waw. Tanpa wa. Berarti apa? Alaikum. Ya, alaikum. Walaupun yang paling banyak riwayatnya adalah pakai waw. Pakai wa, wa'alaikum. Ya. Ini yang paling banyak riwayatnya dan yang paling masyhur ya. Dari dalam riwayat-riwayat yang banyak. Itu hadis yang pertama. Nabi SAW mengajarkan kepada kita apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa'alaikum. Ya. Tanpa ada tambahan yang lain. Cukup dengan wa'alaikum saja tanpa ada tambahan yang lain. Tambahan di sini bisa jadi tambahan seperti biasa dari ucapan salam atau tambahan yang bermakna negatif. Ya, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana nanti akan kita dapatkan riwayatnya. Karena orang Yahudi mengucapkan bukan salam kepada Nabi tetapi doa kecelakaan, doa celaka. As-samu, pakai tanpa lam. As-samu, kalau kita kan as-salam, dia ada as-samu alaikum. As-samu alaika kepada Nabi SAW. Aisyah menambahkan pula. Sementara Nabi cukup mengatakan wa alaikum. Aisyah menambahkan wa alaikumul la'natu wal mautu. Wa'alaikumul mautu wal-la'na. Ditambahnya wal-la'na. Tambahnya wal-mautnya. Sesuai dengan diucapkan oleh mereka. Dan tambah lagi wal-la'na. Ini penambahan yang juga tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang benarnya adalah cukup dengan mengatakan wa'alaikum. Ya, itu hadis yang pertama. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. 5597. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin qala haddatsana abi qala ha wa haddatsani Yahya ibnu Habibin qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ Ya, Ini hadis Anas juga. Dan isinya adalah pertanyaan para sahabat. Kalau tadi kan pernyataan dari Nabi. Hadis Anas juga, tapi pernyataan Nabi, dari Nabi, bila mana ada Alkitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan cukup mengatakan wa'alaikum. Sementara dalam hadis yang sekarang ini, adalah pertanyaan para sahabat. Kata para sahabat kepada Nabi, sungguhnya Alkitab mengucapkan salam kepada kita. Ada satu faedah yang perlu kita ambil di sini, bahwa di zaman Nabi SAW, kaum muslimin hidup juga dalam kemajemukannya. Ya, bukan hanya kaum muslimin hidup di situ ada agama lain. Ini pedoman bagi kita, bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan tuntunan agama, karena menjaga perasaan orang lain. Tidak. Tetap tuntunan agama, tetap tuntunan agama. Nabi SAW hidup dengan agama yang lain di masanya, hidup. Dia bertetanggaan dengan Yahudi, ada di bahkan, bahkan bertetanggaan tempat atau negeri dengan Yahudi. Madinah, Bani Qurayza, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Khaybar juga terhitung bertetanggaan. Jadi mereka di sekitar Madinah banyak agama-agama yang lain. Dan bahkan dalam Madinah juga ada agama-agama yang lain, orang-orang yang dari agama yang lain. Ya. Jadi ini pelajaran yang penting. Bukan berarti ketika itu kaum muslimin hidup, muslimin 100% tidak ada yang agama yang lain. Sehingga tidak ada tuntunan yang baku. Ini ajarkan Nabi SAW. Dan mungkin ada pernyataan, mereka kan hidup tidak bersama agama lain di waktu itu. Dan ini pernyataan yang tidak benar. Justru Nabi SAW hidup bersama agama yang lain. Dan tuntunan beliau, tuntunan yang paling benar. Yang paling memberikan jaminan keselamatan, memberikan jaminan kesejahteraan hidup. Ya, dalam kemajemukan dan hidup dengan berbeda akidah. Ya, berarti toleransi yang ditetapkan oleh tuntunan Nabi SAW itu toleransi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka hidup dengan agama lain. Dan salah satunya adalah dalam masalah salam ini. Ya. Berbeda. Tuntunannya berbeda. Mereka mengucapkan salam dan kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Mendoakan keselamatan atas mereka tidak dibenarkan oleh agama. Ini tuntunan Nabi. Dan ketika mereka mengucapkan salam, berarti mereka juga ingin hidup berdamai ya. Dan bahkan menggunakan tata cara Islam untuk mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Salam kaum muslimin mereka gunakan, karena agama mereka mungkin tidak ada tuntunan yang seperti itu. Maka mereka bisa saja mengucapkan salam kepada kaum muslimin dengan lafaz salamnya kaum muslimin. Tetapi ternyata dalam Islam, tuntunan menjawabnya adalah cukup dengan mengucapkan wa'alaikum. Dan ini kita letakkan dalam masalah mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ya. Berarti sama. Ucapkan salam kepada mereka dilarang oleh Nabi SAW. Kepada pribadi-pribadi, kelompok-kelompok mereka dilarang. Mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Memulai salam kepada mereka dilarang dalam agama Islam. Ini tuntunan Nabi SAW. Bila mana mereka mengucapkan, ya tentu kita tidak perlu juga untuk tidak menjawab. Dan maka tuntunannya tetap menjawab, cuma jawabannya ada batasannya. Wa'alaikum. Sekarang kan orang beralasan mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita. Mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada kita. Loh, kenapa kita tidak mengucapkan selamat Natal juga kepada mereka? Ini tuntunan Nabi SAW. Ya. Kalau mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya kita cukup terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Dan perbuatan mereka di luar konteks tuntunan agama kita. Karena aturan agama kita untuk kita. Dan kita tidak dibenarkan untuk mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan itu ucapan selamat atas sebuah kesyirikan dalam keyakinan kita. Dalam sebuah kebatinan. Kenapa kita mengucapkan keselamatan atas, mendoakan keselamatan atas sebuah kemungkaran dalam keyakinan kita. Nah, seperti halnya mengucapkan salam ini. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini tuntunan yang bisa kita pakai. Dan ini tuntunan Nabi SAW, ini yang dipahami oleh para ulama. Ya, sepakat para ulama tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Dan sepakat mereka disunahkannya menjawab dengan mengatakan wa'alaikum. Ya, seperti yang dituntun oleh hadis ini. Jadi para sahabat, ketika itu, sebagaimana herannya kaum muslimin sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, para sahabat juga heran. Sekarang kita memang tidak mengucapkan salam kepada mereka, tetapi mereka mengucapkan salam kepada kita, ya Rasulullah. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan jawaban Nabi SAW kepada para sahabat. Qala, kata Nabi, qulu, ucapkan oleh kalian, wa'alaikum. Cukup. Wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi hadis ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Jawaban dari salamnya ahlul kitab kepada kita, cukup dengan wa'alaikum saja. Ya. Wa'alaikum. Berikutnya, 5598. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya, wa Yahya ibnu Ayyub, wa Qutaybah, wa ibnu Hujrin, wal lafzu li Yahya ibnu Yahya. Ini empat orang gurunya Imam Muslim, sebagaimana riwayat yang sebelumnya, juga empat orang guru Imam Muslim di sana. Jadi Imam Muslim membawakan hadis Anas ini yang cuma satu tetapi dengan dari jalur yang berbeda-beda. Dan dia tidak sembarangan dalam hal ini. Dia mendapatkan hadis ini bukan satu kesempatan, bukan satu kali. Dia mencari-carinya karena gurunya ini bukan berada di satu tempat, bukan berada di satu zaman, di satu waktu. Ya, berada sampai dia di sebuah wilayah, sebuah negeri, dia dapatkan hadis itu dari gurunya. Kemudian dia mengembara lagi, dapat dari gurunya yang lain. Dan hadisnya sama. Ini menunjukkan bahwa agama ini tersebar. Hadis ini tersebar kemana-mana. Dan tidak berubah-ubah. Perhatikan dari empat orang guru tadi. Yang memang yang mana mereka berbeda daerah, berbeda negeri, berbeda bahasa bisa jadi. Yang bukan orang Arab. Ya. Ternyata hadis yang mereka dapatkan sama. Ya. Jadi agama ini tidak dirubah-rubah dengan berbedanya tempat, tiba di tempat yang lain berubah, dirubah oleh daerah tersebut. Nah, agamanya tetap sama, tuntunan Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari empat gurunya di sini, dan lafaz yang ia bawakan lafaz dari gurunya Yahya ibnu Yahya. Qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddathana. Ini perbedaan cara meriwayatkan hadis dengan akhbarana atau haddathana. Guru mereka berempat, Ismail, ya, qala haddathana, qala al-akharuna haddathana Ismailu. Guru mereka berempat adalah Ismail, wa huwa bin Ja'far, an Abdullah bin Dinar, annahu sami'a bin Umar. Ini berarti ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa Abdullah bin Dinar meriwayatkan mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda yang didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sesungguhnya orang Yahudi apabila ini Yahudi di zamannya, apabila mengucapkan salam kepada kalian, salah seorang dari mereka akan mengatakan assamu. Ya, kalau kita kan assalam. Assam ini artinya assamu artinya kematian, doa celaka. Matilah kamu kalau bahasa kitanya. Ya. Nah, itu yang diucapkan oleh sebagian Yahudi di zaman Nabi, begitu bencinya kepada Nabi SAW. Ya. Mereka memplesetkan salamnya kaum muslimin dengan ungkapan tadi, assalamu alaikum. Kalau kita kurang-kurang dengar, ya ini jadi tidak benar ya. Mereka mendoakan kecelakaan atau doa celaka, sementara kita membalasnya dengan doa selamat. Waalaikumsalam misalnya. Nah, ini diingatkan oleh Nabi para sahabatnya. Jadi ketika mereka mengucapkan salam, perhatikan dengan baik. Dan kalaupun tidak diperhatikan dengan baik, dengan tuntunan jawaban yang pertama tadi, cukup. Ya, walaupun kita tidak terlalu mendengar, baik mereka mengatakan assalamu atau assalamu, jawabannya tetap wa'alaikum. Dan ini jawaban yang sangat berhati-hati. Karena wa'alaikum tidak ada doa keselamatan di sana, jaminan doa keselamatan. Bisa jadi, kalau mereka mengatakan assalamu alaikum, kematian atasmu, matilah kamu, jawabannya, dan kamu juga. Dan atas kamu juga. Ya, ini salah satu makna dari wa'alaikum. Karena semua mati. Kalau doa kematian ini, matilah kamu, semua tidak perlu didoakan mati. Tidak ada yang bernyawa, tetap pasti mati. Maka kamu, kita semua, manusia semuanya pasti mati. Itu jawaban dengan kata waw, wa'alaikum. Kalian juga mati. Ya, kalian juga mati. Ya. Dan di sini Nabi SAW memberikan kepada kita pelajaran bahwa ada kalanya mereka mengucapkan kata-kata yang zahirnya salam, tetapi diplesetkan. Dan ini di zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian, jawaban yang diajarkan Nabi, faqul alaika. Di sini tanpa waw ya. Ya. Dan kemudian dia alaika bukan alaikum. Bisa jadi. Karena bisa dirubah-rubah. Ya, bisa dirubah-rubah sesuai dengan orang yang mengucapkan salam. Boleh kita misalnya ada seseorang datang kepada kita, kemudian dia seorang muslim. Datang kepada kita dan mengucapkan assalamu alaika. Ya, kita jawab wa'alaika. Maaf, wa'alaikassalam warahmatullah. Ya, wa'alaikassalam. Karena dia sendiri, alaika itu ya, orang yang berbicara dengan kita langsung, kita berbicara dengan dia langsung, tanpa ada orang berikutnya, tanpa perantara, maka ini namanya mukhatab dalam ilmu bahasa Arab. Dan kata gantinya adalah ka untuk satu orang, kuma untuk dua orang, kum untuk tiga dan lebih. Ya. Assalamu alayka, assalamu alaykuma, assalamu alaykum. Jadi perbedaan di ujungnya itu tidak mengapa. Seperti yang sekarang ini, alayka. Dan yang pertama tadi yang perlu kita catat bahwa di sini ada tidak ada wa-nya. Ini menunjukkan bahwa boleh. Ya, dengan hanya sekadar mengatakan alaykum tanpa wa. Untuk mereka ya. Ya. Untuk mereka. Dan kita, karena memang riwayat yang paling banyak adalah waw, bila mana seseorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka lafaz waw tanpa pakai wawnya ini yang lebih kuat untuk digunakan, lebih masyhur, dan ini sepakat para ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang ketiga di bawah bab ini. Kemudian hadis yang keempat, hadis 5599, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana an Abdullah bin Dinar. Ya, an Abdullah bin Dinar عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ya. Dengan sanad yang lain, Imam Muslim membawakan hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Umar tadi tentang pertanyaan para sahabat bahwa para sahabat mengabarkan kepada Nabi orang-orang Yahudi mengucapkan Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa orang Yahudi ada di antara mereka yang mengucapkan salam kepada kalian dengan lafaz assalamu alayka, maka jawablah alayka. Alayka, yaitu tuntunan Nabi SAW. Dan itulah hadisnya sekarang, tapi dengan sanad yang lain, dari jalur yang lain, lafaznya sama, ghayra annahu qala faqulu wa alayka. Di sini perbedaannya cuma Nabi SAW di lafaz yang tadi tanpa wa, di sini pakai wa. Berarti boleh kedua-duanya. Ya. Tetapi tidak boleh lebih. Cukup dengan wa'alaika, wa'alaikum, wa'alaikuma. Ya. Atau alaika, alaikuma, alaikum. Bila mana kita berubah-ubahnya dari sisi jumlah orang yang mengucapkan salam dalam menjawab salamnya mereka. Hadis berikutnya, 5600. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وحدثني عمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. Ini hadis Aisyah, berarti kita sudah dapat hadis Anas dalam masalah ini ya, kemudian hadis Abdullah bin Umar yang sebelum ini, dan sekarang adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ista'zana rahtun minal yahud. Ini kejadian yang diceritakan oleh Aisyah. Ista'zana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Ya, ada sekumpulan, sekelompok orang Yahudi meminta izin menjumpai Nabi. Izin menjumpai Nabi. Datang ke rumah Nabi SAW dan Aisyah di rumahnya. Atau di rumah yang Nabi bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala ada. Lalu mereka mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Faqalat Aisyah, dan Aisyah menjawab. Aisyah menjawab ucapan mereka tadi. Bal, ini tambahannya. Bal alaikumussamu wallaknatu. Alaikumussamu wallaknatu. Di sini dalam tuntunan, dari tuntunan Nabi tadi ada tambahannya. Yang pertama assamu ya, karena Nabi hanya mengatakan alaikum ya, atau wa alaikum. Kemudian allaknah. Ini dua tambahannya. Dan ini keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ketika panas ya, emosi mendengarkan ucapan ucapan doa celaka dari mereka, lalu dia membalasnya dengan balasan yang lebih. Ya. Mereka ia mengatakan bal alaikumussamu wal la'na. Kata-kata bal di sini ya, kata-kata bal di sini artinya tetapi ya. Dan ini makna lafaz bila mana kita menjawab salam mereka itu tanpa wah. Ya, tanpa wah. Cukup dengan alaika atau alaikum tanpa wah, maka maknanya tetapi atas kalian. Misalnya mereka mengatakan assalamu alaikum, kita mengatakan alaikum. Maksudnya apa? Tetapi atas kalian, bukan atas kami. Maksudnya kalau doa kecelakaan itu berarti untuk kalian dan bukan untuk kami. Nah, di sini Aisyah melafazkan makna tersebut. Tanpa wa, tapi dia memberikan lafaz yang maknanya, yaitu melafazkan makna dari tanpa wa tadi dengan bal. Tetapi atas kalianlah kematian dan laknat. Ini ucapan atau jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, perhatikan jawaban apa? Tuntunan Nabi, arahan Nabi. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, kepada kita umatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Ini kaidah. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah agama kita. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Perhatikan dan garis bawahi fil amri kullihi. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut dalam semua urusan. Ya, bukan dalam urusan sebagian saja kemudian keras di sebagian yang lain, tidak. Di semua urusan. Ini kaidah, ini asalnya bahwa berlemah lembut. Ya. Karena ini yang disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai berlemah lembut pada setiap atau pada seluruh urusan. Lalu Aisyah protes kepada Nabi. Ya, dia tidak. Mungkin Aisyah Aisyah menganggap bahwa Nabi tidak mendengar ucapan mereka, sehingga menyuruh tetap berlemah lembut. Ya, menganjurkan untuk tetap berlemah lembut. Kata Aisyah kepada Nabi, qalat alam tasma ma qalu. Ya. Tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan tadi ya Rasulullah? Kata Nabi, qad qultu wa alaikum. Kata Nabi, sungguh saya telah menjawab dengan jawaban wa alaikum. Mungkin tidak terdengar oleh Aisyah. Saking emosinya dia dengan ucapan asam, doa celaka yang diucapkan oleh Yahudi tadi kepada Nabi. Mereka ingin bertamu kepada Nabi, tetapi justru mendoakan celaka. Inilah sifat orang Yahudi. Ya. Ini sifat orang Yahudi. Dia, mereka ingin bertamu, dan sekaligus mereka juga ingin mendoakan celaka Nabi SAW, sebagaimana keinginan mereka mencelakai Nabi, mencederai Nabi, membunuh Nabi. Ya. Kata Nabi SAW, saya sudah menjawab. Ya, saya sudah menjawab. Apa jawaban Nabi? Wa'alaikum. Wa'alaikum. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menceritakan bahwa Nabi SAW kedatangan tamu dari orang Yahudi, dan mereka mengucapkan salam yang dipelesetkan dengan bermakna doa celaka, yang bisa jadi kaum muslimin tidak, orang Nabi SAW tidak mendengar dengan seksama, sehingga dia menjawab dengan baik, dengan menjawaban doa selamat. Ya, ternyata Nabi SAW mendengar dan memberikan tuntunan kepada kita dalam menjawab apapun doa mereka. Baik itu doa keselamatan atau doa celaka seperti tadi, tetap jawabannya tidak berubah, wa'alaikum. Ini juga kehati-hatian. Mengajarkan doa, kehati-hatian dengan cukup mengatakan wa'alaikum. Apapun niat mereka, tetap kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Ya. Hadis setelahnya, 5601. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abdu ibn Humaydin jami'an an Ya'quba ibn Ibrahim ibn Sa'din qala haddathana Abi an Salih ha' wa haddathana Abdu ibn Humayd qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun kilahuma an Az-Zuhri bihadha al-isnadi وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ya قد قلت عليكم ولم يذكروا الواو. Itu tadi perbedaan riwayat ya, ada pakai waw wa alaikum, ada tanpa waw alaikum. Kedua-duanya dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pakai wawnya lebih banyak riwayatnya dan lebih masyhur. Jadi kedua-duanya boleh kita gunakan, wallahu a'lam. Tersisa 1, 2, 3, 4, 5 hadis ya. 1, 2, 3, 4, 5 hadis di bawah bab ini. InsyaAllah kita selesaikan pada perjumpaan kita yang akan datang. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, ini di antara tanda kesempurnaan ajaran agama Islam yang memang diturunkan oleh Allah untuk sepanjang zaman, dan tidak perlu kita rubah-rubah lagi, disesuaikan dengan keadaan dan zaman, tempat negeri, tidak. Ya, tuntunan ini akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Selama ada muslim di atas permukaan bumi ini, tentu akan ada di sana orang-orang non-muslim, dan tetap akan ada orang-orang yang berbeda agama tinggal bersama kaum muslimin. Maka tuntunan dalam salam ini itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita, walaupun hadisnya tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada mereka, belum kita pelajari, tetapi dalam riwayat yang akan kita baca nanti akan ada larangan dari Nabi untuk memulai salam. Kemudian bila mana mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup menjawab wa'alaikum atau alaikum. Tanpa waw tadi, maknanya adalah seperti yang dilafazkan oleh Aisyah, bal. Maksudnya ada makna tersembunyi, yaitu tetapi untuk kalian atau atas kalian. Pakai waw, ada dua kemungkinan. Ya. Yang waw-nya itu waw istiqnafiyah. Waw yang fungsinya hanya untuk menandakan bermulanya kalimat yang baru. Berarti kita tidak mendoakan mereka, tapi wa'alaikum, dan atas kalian. Apa, kalau seandainya mereka mendoakan kecelakaan atau mati, maka kita mengatakan, ya, justru atas kaliannya. Karena dia kata permula. Ada kata pakai waw ini maknanya adalah untuk kesamaan. Untuk wawul ataf. Itu menyambung. Dan kalian juga. Nah, ini maksudnya kalau doanya doa kematian. Doa mati, maka kalian juga akan mati. Ya, tetapi kalau doanya assalamualaikum, salamnya, kita tidak mengatakan kalian juga mendapatkan keselamatan. Tetapi, ya, maknanya adalah istiqnaf. Dan atas kalian, apapun yang ingin kalian inginkan. Dan kita, ya, tentu kalau seandainya mereka masih hidup, masih terbuka kesempatan mereka untuk menjadi orang yang beriman, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada isyarat ke sana tapi tidak terang-terangan. Ya, karena memang ini yang dilarang dalam agama kita, ya, dalam hal ini. Itulah kaum muslimin pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini tentang bab yang keempat ini, larangan memulai mengucapkan salam kepada ahlul kitab. Dan bagaimana cara menjawab salam mereka. Dan tadi sempat kita menyinggung tentang mengucapkan selamat Natal. Ya, tentu sangat dilarang karena sama dengan salam. Ya, salam tentu lebih ringan daripada sekedar daripada mengucapkan selamat atas ajaran atau ritual yang dalam keyakinan kita itu adalah sebuah penyimpangan. Ya, sebuah tindakan kesyirikan. Ya, maka inilah tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Wahai kaum muslimin, ya, kita juga tidak, kalau seandainya ini kita tidak melakukan karena ini tuntunan Nabi, maka kita bisa berbuat baik dengan mereka dalam hal-hal yang lain. Dan tidak menyakiti, tidak menzalimi. Ya. Dan bahkan dalam tuntunan agama kita bahwa seseorang muslim yang membunuh, ya, orang non-muslim yang sudah mendapatkan jaminan aman, maka dia tidak akan menghirup harumnya surga, kata Nabi SAW. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang mendapatkan jaminan, perjanjian untuk diberikan jaminan aman, lalu ia membunuhnya, maka dia tidak akan, muslimnya yang membunuh tidak akan mendapatkan harumnya surga. Ini tuntunan agama kita. Yang tadi juga tuntunan, dan ini harus kita lakukan. Ya, kalau kita tidak mengucapkan selamat, apakah kita mesti membunuh atau mesti menzalimi? Tidak. Ya, justru kita diperintahkan untuk menyebarkan rasa aman. Ya. Ya, kepada, karena Islam itu memberikan keselamatan. Islam itu, ya, tidak melampaui batas, tidak membiarkan untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, disebabkan oleh kesalahan orang lain. Ya, orang lain salah, kemudian kita harus melakukan perbuatan yang melampaui batas, ini tidak benar. Ya, la jarimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Jangan sampai menjerat kalian, ya, kebencian orang lain, ya, yang berlebihan, lalu kalian berbuat tidak adil. Inilah tuntunan agama kita. Dan seorang muslim mesti mengetahui tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.